Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi jami'in washabbi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa duduk di majelis yang mulia ini walaupun suasana dingin di luar hujan. Semoga saja apa hujannya Allah turunkan itu memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan keterangan para ulama seputar takmin, ucapkan amin. Maka berikutnya berkata Syaukani rahimahullah, wa qira'ati ghairil fatihati ma'aha, termasuk sunnah-sunnah sholat adalah qira'ah, membaca selain ghairi, selain al-fatihah bersama surat al-fatihah. Surat yang dibaca setelah surat al-fatihah, membaca surat yang lain setelah surat al-fatihah, itu menurut Asy-Syaukani termasuk sunnah dari sunnah-sunnah sholat. Ya. Dan para ulama telah bersepakat sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, lana'lamu baina ahli ilmi khilaf, kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat, perselisihan di kalangan ulama fi annahu, bahwa sesungguhnya yusannu, disunnahkan qira'atu suratin, membaca surat ma'al fatihati bersama surat al-fatihah, qira'ataini dalam dua rakaat, al-ulayaini yang pertama, dua rakaat pertama, min kulli salatin dari setiap salat, yujaharu biha yang dijaharkan, pada salat apa yang dijaharkan, yujaharu biha, apa salat yang dijaharkan, salat apa? Subuh, isya, maghrib, apa lagi? Salat Jumat, Id, dan lain-lain. Dari salat-salat yang dijaharkan. Fima yujaru fihi bil Fatihah. Pada apa-apa yang dijaharkan padanya surat al-fatihah. Yusarru fima yusarru biha fihi. Dan disirkan pada apa-apa yang disirkan pada surat al-fatihah. Ya. Jadi ulama bersepakat tidak ada perselisihan tentang disunahkannya membaca surat setelah surat Al-Fatihah dalam dua rakaat yang pertama pada setiap surat yang dijaharkan bacaan Al-Fatihahnya. Dan penukilan kesepakatan ini juga dinukil oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Rajab An-Nawawi dan juga Asy-Syaukani rahimahumullah. Iya. Apa dalil yang menunjukkan hal ini? Adalah hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'ashri fi unayyaini fi Fatihatil Kitab wa suratin wa fil ukhra ukhrayaini fi Fatihatil Kitab." Inilah yang tercapai Qatadah. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca di dalam salat duhur dan asar pada dua rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan suratnya lain. Adapun pada rakaat yang kedua berikutnya, rakaat ketiga, keempat, beliau hanya membaca apa? Baca surat Al-Fatihah. Dan hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Ada hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fi ra'ataini al-unayyaini, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat duhur di dua rakaat pertama fi kulli ra'atin, di setiap rakaat beliau membaca apa? Qadra seukuran salasina ayat, sepanjang seukuran 30 ayat. Ini banyaknya sekitar apa? Sekitar 30 ayat. Wa fil ukhrayaini qadara khamsa asyara ayat. Dan dalam dua rakaat yang terakhir dia membaca sekitar 15 ayat. Awqalan nisfa dzalik, atau dia berkata separuh dari itu. Wa fil akhri ra'atainil ulayaini fi kulli ra'atin, dan di dalam salat asar di dua rakaat yang pertama fi kulli ra'atin, di setiap rakaat beliau membaca apa? Qadara khamsa asyarah ayat, belum baca 15 ayat. Fil ukhra ini qadaran isfi dzalik, dan di dalam dua rakaat yang terakhir beliau membaca separuh, seukuran separuh darinya. Iya. Ini ada satu sini menjadi dalil tentang disunahkannya membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Iya. Kemudian tentang wajib atau tidaknya, sekedar sunnah saja atau wajib, maka para ulama tentang apa sampai tingkatan wajib membaca surat setelah surat Al-Fatihah, ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Al-Hanafiyah Al-Hanafiyah berpendapat tentang wajibnya membaca sesuatu setelah surat Al-Fatihah. Tentang wajibnya membaca sesuatu atau surat setelah surat Al-Fatihah. Ini adalah pendapat beberapa sahabat seperti Umar Ibn Umar, Utsman bin Abi Al-As, dan dikeluarkan oleh Asy-Syaukani. Dikeluarkan oleh Asy-Syaukani, kalau di kitab ini sudah kelihatannya masuk sunnah ya. Ya. Mungkin di kitab yang lain ada mengatakan Asy-Syaukani berpendapat demikian. Ya. Apa dalilnya? Di antara dalilnya hadis Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab fa sa'idan." Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah dan fasa'idan dan selebihnya surat yang lain, dan selebihnya atau surat yang lain. Hanya saja apa lafaz fasa'idan ini adalah lafaz yang syadzah. Lafaz yang syadzah karena Ma'mar bersendirian di dalam lafaz ini, menyebutkan lafaz ini fasa'idan, maka hadisnya apa? Hadisnya dilemahkan, tidak bisa dijadikan landasan. Ya. Di dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud, tadi sebenarnya riwayat Imam Muslim, hadis Abu Ubadah riwayat Imam Muslim, tapi ada tambahnya lemah. Fasa'idahnya itu tambahan sebut syadzah, berarti lemah. Sekarang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unadiya an la salata illa fi qira'ati Fatihatul Kitab famasada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku untuk menyeru bahwa tidak ada sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Famasjadah dan apa yang selebihnya. Berarti surat yang lain. Ini menunjukkan apa? Berarti membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah juga wajib. Tetapi apa? Hadis Abu Hurairah ini hadisnya sangat lemah sekali. Karena ada rawi yang bernama Ja'far bin Maimun. Dia orangnya matruk. Orangnya matruk. Jadi hadisnya lemah. Pendapat yang kedua. Pendapat al-jumhur. Yang menyatakan apa? Istihbab. Disukai, disunnahkan membaca sesuatu setelah surat Al-Fatihah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa membaca surat setelah surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah menurut jumhur. Ya. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh Ibn Utsaimin, dan juga Syekh bin Baz rahimahumullah. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah dalam dua rakaat pertama? Apakah batal solatnya? Syekh bin Bahar Rahimullah menyatakan apa? Amalan seperti itu, perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang makruh. Tidak membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah itu punya makruh. Khalifus sunnah, menyelisih sunnah. Wa qalu ahwalihi annahu tarkul aula. Dan keadaan yang paling ringan adalah meninggalkan yang lebih utama. Jadi kalau tidak membaca surat setelah surat Al-Fatihah dalam dua rakaat pertama dengan sengaja, ini berarti dia telah meninggalkan yang lebih utama atau makruh. Jadi iya. Hadirin rahimakumullah, berikutnya tentang membaca surat di dua rakaat terakhir, rakaat ketiga, keempat pada apa? Salat duhur, salat asar, atau mungkin di rakaat ketiga pada salat maghrib, atau dua rakaat setelah salat, dua rakaat pada salat isya, dua rakaat pada salat isya, dua rakaat terakhir ya pada salat isya, dari rakaat ketiga dan keempat pada salat isya, apakah disyaratkan badannya, disunahkan badannya membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah? Kebanyakan ulama berpendapat apa? Untuk dua rakaat yang terakhir, rakaat ketiga, keempat, itu dicukupkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang telah berlalu, hadis Abu Qatadah. Hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Imam Syafi'i dalam satu pendapat beliau, dari dua pendapat beliau, salah satu dari dua pendapat beliau, beliau menyatakan apa? Disukai, disunahkan membaca surat yang lain bersama surat Al-Fatihah di dalam seluruh rakaat. Ya, di dalam seluruh rakaat. Adapun yang dihikayakan riwayat dari Imam Ahmad dan juga kebanyakan murid beliau, satu riwayat dari Imam Ahmad dan merupakan pendapat kebanyakan murid beliau, yang menukil dari beliau mengatakan apa? Karoha. Membaca surat yang lain setelah di rakaat ketiga dan keempat itu karoha, makruh hukumnya. Ya. Hanya saja apa? Ada satu riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah membaca di dalam rakaat yang ketiga, pada rakaat yang ketiga dalam salat maghrib, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ada satu riwayat dari beliau demikian. Nah itu karena itu apa? Sebagian ulama menyatakan boleh menambah satu ayat di rakaat yang ketiga atau dan keempat, tapi dilakukan kadang-kadang. Iya. Jadi boleh menambah surat atau ayat kadang-kadang setelah surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Berdasarkan hadis Anas, bahwa mereka para sahabat yusmi'una minhum, yusma'una minhum, terdengar dari mereka apa? Nagmah. Ya, suara tapi tidak begitu keras, samar. Bi sabisma rabbikal a'la. Jadi ada yang membaca sabisma rabbikal a'la. Atau hal ataka hadisul ghasyiyah. Di dalam dua rakaat yang terakhir. Ya. Ini. Di kalangan sahabat ada yang membaca di dua rakaat yang terakhir. Tapi tidak begitu jelas sekali. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, boleh bagi seorang tentang masalah membaca, ya, ini sudah di luar di pembahasan yang sebelumnya. Boleh bagi seorang membaca setelah surat Al-Fatihah dua surat atau lebih atau tiga. Ya. Pembahasan apa? Tentang membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Kalau lebih dari satu bagaimana? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata apa? Hanya juzu lil insan, boleh bagi seorang membaca setelah surat Al-Fatihah surat-surat ini dua surat, kesalahan atau mungkin tiga surat. Walahu ayat tafsir ala suratin wahidah. Dan boleh, bisa baginya apa? Boleh baginya mencukupkan diri dengan satu surat saja yang dibaca surat-surat Al-Fatihah. Ayuk simu asurata. Atau mungkin dia bagi satu surat ila nisfaini menjadi dua, separuh-separuh. Iya. Ini. Cuma dua, mungkin di rekat pertama ini separuh ini, kemudian separuhnya lagi di rekat kedua. Aqulu dzalika jaiz, dan semua itu boleh. Di umumi qaulihi ta'ala, karena keumuman firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang termudah dari Al-Qur'an. Iya. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya apa? Jadi disunahkan untuk membaca disunahkan untuk membaca surat yang lain di rekat ketiga dan keempat, atau boleh, minimal boleh. Boleh membaca surat yang lain di rekat ketiga dan keempat. Tapi itu pun kadang-kadang, jangan sering-sering. Juga hal yang lain apa? Disukai, disunahkan bacaan di dua rakaat pertama itu lebih banyak daripada bacaan di dua rakaat terakhir. Ya, jadi nanti apa? Rakaat pertama itu disahkan lebih panjang daripada rakaat kedua. Ya, itu yang sunnah yang disukai. Demikian pun disukai, disunnahkan untuk membaca dengan tartil, dengan mentadaburi bacaan menurut ijma ulama, menurut kesepakatan ulama. Ini bacanya apa? Jangan terlalu cepat. Ini supaya kita yang baca juga apa? Bisa mentadaburi, yang mendengar juga bisa mentadaburi. Ya. Adapun ifrat fil isra, kalau terlalu cepat dalam bacaan dalam salat itu yukrah. Ya makruh. Dibenci menurut ijma ulama, menurut kesepakatan ulama. Ya. Coba Bapak, kalau dibaca dengan terlalu cepat ya tidak bisa untuk mentadaburi isinya. Yang baca maupun yang mendengarkan tidak bisa, makmum tidak bisa mentadaburi isinya, karena terlalu cepat bacaan imamnya. Ya, maka seyogyanya apa? Dibiasakan untuk membaca dengan tartil. Ya, kita pernah membaca hadis apa? Tentang penghafal Al-Quran. Yang sudah diperintahkan apa? Bacalah dengan tartil. Ya. Sebagaimana kamu membaca dengan tartil ketika di dunia. Ya. Ini dibiasakan dengan tartil sehingga suara itu akan semakin baik dan makmum lebih senang. Ya. Lebih senang dalam mendengarkan. Ketika bacaan imam itu tidak baik, ya makmum apa? Mungkin merasa capek ketika bacaan itu terlalu lama. Ya. Adapun kalau bacaan itu panjang dan suaranya bagus, dibaca dengan tartil, insya Allah makmum aman betah. Ya, kan betah berdiri. Ini. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya tentang apa? Menghatamkan bacaan di setiap rakaat dengan surat tertentu. Jumhur ulama berpendapat boleh. Ya. Boleh. Seseorang untuk apa? Membaca surat di setiap rakaat dengan surat yang sama. Ya. Jadi misalnya apa? Dalam satu riwayat ada seorang dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus ba'asa rojulan, mengutus seorang lelaki ala syariah pada satu pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi, dia membaca kepada teman-temannya apa fi salatihim dalam salatnya, ayakhtimu bi kul wallahu ahad. Lalu dia apa, dia khatamkan dalam salat itu kul wallahu ahad. Jadi dia hanya membaca kul wallahu ahad. Ya, nampak ini di setiap rakaat. Ya. Dan Nabi yang nampak apa? Beliau tidak mengingkari hal itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, ada pun Al-Hanafiyah menganggap makruh hal itu. Ya. Menganggap makruh hal itu. Berikutnya tentang bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat. Jadi tentang apa yang dibaca setelah surat Al-Fatihah, boleh membaca setelah surat Al-Fatihah dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang sholat dari Al-Quran. Hanya saja apa? Disukai di dalam sholat lima waktu untuk membaca dari surat Al-Mufassal. Ya. Surat-surat yang lebih pendek berbeda dengan surat Al-Baqarah, itu kan panjang. Nah, surat yang lebih pendek dari itu apa? Jadi berapa lembar sudah ganti surat yang lain, ganti surat yang lain. Gitu. Surat Mufassal. Surat Mufassal itu mulai dari surat apa? Mulai dari surat apa? Qaf sampai An-Nas. Itu disebut surat Mufassal. Ini disukai dibaca dalam sholat lima waktu. Iya. Dibaca dalam sholat lima waktu. Kemudian ada pun perinciannya. Peladaan dan bingan dalam hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat Imam An-Nasai, Imam Ahmad. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahumullah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, masalah itu mara'a ahadin asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan. Aku tidak pernah salat di belakang seseorang yang mirip dengan salatnya Rasulullah daripada si fulan. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman bin Yasar Kana yutilu ra'ataini al-unayat al-unayaini. Jadi dia memperlama dua rakaat yang pertama minat duhri, dari salat duhur. Yukhaffifu al-ukhrayaini, dan dia memperingan bacaan di dua rakaat yang terakhir. Yukhaffifu al-ashr, dan dia memperingan bacaan di salat asar. Kemudian apa? Wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal. Dan dia membaca di dalam salat maghrib qisaril mufassal. Surat yang masuk pada qisaril mufassal. Qisaril mufassal itu dari mana? Dimulai dari apa? Surat apa? Duha. Sampai apa? Sampai An-Nas. Dua sampai An-Nas. Itu biasa dibaca di dalam salat maghrib. Jadi antara hikmahnya, karena salat maghrib itu kan waktunya sedikit, sempit. Itu disunahkan padanya membaca surat-surat yang pendek. Ya. Di antara Ad-Duha dan An-Nas. Iya. Wa yaqra'u fil isya' bi wasl mufassal. Dan dia membaca dalam salat isya' bi wasl mufassal. Surat yang wasat, yang pertengahan dari al-mufassal. Wasl mufassal dari mana sampai surat apa, dari sampai surat apa? Amma sampai apa? An-Naba sampai apa? Sampai Ad-Duha. Iya. An-Naba atau Amma sampai Ad-Duha. Wa yaqra'u fi subhi. Bitunil mufassal. Dan dia membaca dalam salat subuh bitunil mufassal. Mufassal yang panjang. Surat tunil mufassal berarti mufassal yang panjang. Dari apa? Dari surat Qaf sampai dengan Amma. Itu di antara surat Qaf sampai Amma. Ada yang mengatakan dari Al-Hujurat sampai Amma. Ya. Ini yang bagusnya dibaca pada masing-masing sholat. Yang jelas apa? Kalau sholat maghrib baca apa? Qisral mufassal. Dalam sholat isya, duhur dan asar apa? Wastul mufassal, antara amma dan ad-duha. Dalam sholat subuh yang bagus antara qaf sampai amma. Iya. Nanti ada riwayat yang menjelaskan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang pertama, bacaan Rasulullah dalam sholat subuh. Dan dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, beliau membaca apa? Tiwalul mufassal atau tulul mufassal. Ya. Dan telah datang di dalam hadis Jabir bin Samurah riwayat Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri Beliau pernah membaca dalam surat, dalam salat subuh, Qaf wal Qur'anil Majid. Membaca surat Qaf. Maka nasolatuhu ba'da takhfifan. Dan salat beliau ba'da takhfifan. Setelahnya mungkin bacaan yang ringan. Ya. Di dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Samurah pula, riwayat Ibnu Khuzaimah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwan min salatikum walakinahu kana yukhaffif as-salah. Yaqra'u fi salatil fajri fil waqi'ah wa nahwiha min aswar. Adalah Rasulullah SAW beliau membaca semisal dari salat kalian, akan tapi beliau itu memperingan salat. Beliau membaca dalam salat subuh surat Al-Waqi'ah dan yang semisalnya dari surat-surat. Dan yang semisalnya dari surat-surat. Dan di dalam hadis Amr bin Hurais, Amr bin Hurais radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, disebutkan annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri, beliau membaca dalam salat subuh, wal laili idza as'as. Apa? Surat apa kalau walaili itu as-as? Takwir nih, takwir. Iya. Yeah. Ini. Menunjukkan beliau kadang-kadang membaca surat yang apa? Masuk fastul mufassal. Mufassal yang pertengahan. Dan juga beliau pernah membaca kisrul mufassal dalam salat subuh. Disebutkan oleh sahabat yang mubaham, tidak disebutkan. Dan ini hadis ini riwayat Abu Dawud. Sami'tu Rasulullah SAW, dia ada seorang sahabat yang berkata apa? Saya pernah mendengar Rasulullah SAW yaqra'u fis subhi, membaca dalam salat subuh, idza zulzilatil ardu qira'ataini dikiltaihima. Jadi membaca surat idza zulzilatil ardu, surat al-zalzalah, dalam dua rakaat. Masing-masing membaca, masing-masing rakaat membaca itu idza zulzilatil ardu zulzalah. Fala adri ansa Rasulullah SAW am qara'a dzalika amdan, dan saya tidak mengetahui Rasulullah itu lupa atau beliau membaca hal itu dengan sengaja. Saya tidak tahu, kata sahabat ini. Iya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kebiasaan Rasulullah itu membaca surat Tiwalul Mufassal dalam salat subuh. Adapun membaca surat yang wastun mufassal atau isharun mufassal, beliau jarang sekali membacanya di dalam salat salat subuh. Iya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Ahmad An-Nasa'i dan yang lainnya, an kana Rasulullah SAW la ya'muruna bitakhfif. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, memerintahkan kami untuk takhfif, memperingan salat. Wa in kana la yu ayya ummanna bi as-safat. fi salatul fajr. Wa in kana la ya ummuna bi safat fi salatul fajr. Walaupun nama beliau sungguh pernah mengimami kami dan membaca surat As-Saffat di dalam salat fajar, di dalam salat subuh. Ya. Ini bacaan-bacaan di dalam salat subuh. Sebagainya biasa dibiasakan membaca surat yang tiwal mufassal, walaupun boleh yang lebih pendek dari itu. Iya. Ini. Dan diusahakan memang membacanya ya ganti-ganti surat. Iya. Jangan surat itu saja, biar bisa semakin memberikan faedah. Dan diusahakan apa? Bacaan-bacaannya sering salah, itu dibenarkan. Jangan nanti setiap kali imam ini salah, nanti jadi imam lagi salah itu juga ayatnya. Diusahakan dibenarkan. Ini. Diusahakan untuk diperbaiki. Ya. Jadi diusahakan yang dibaca itu yang memang hafalan kita mungkin bagus. Ini. Ya. Karena apa? Kata sebagian ulama, kalau membaca surat kemudian salah, dan salahnya itu bisa merusak arti, bisa membatalkan sholat. Ada ulama yang mengatakan demikian. Apalagi surat Al-Fatihah. Ya. Ini. Diusahakan yang hafal, yang dihafal dengan baik, itu yang dibaca. Ya. Adapun untuk sholat sunnah fajar, bacaannya apa? Insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang lain. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.